Allah mengatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat oleh Allah orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Hal itu disebabkan berbagai kemaksiatan dan sikap-sikap yang melampaui batas yang mereka lakukan. Kemudian disebutkan di antara sebab laknat Allah kepada mereka, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Dahulu mereka tidak ada upaya untuk saling mengingkari terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Mendiamkan kemungkaran dengan berbagai alasan, dengan berbagai kepentingan, yang mungkar terus berjalan. Ahlul mungkar dibiarkan melakukan aktivitas kemungkarannya tadi dengan berbagai semboyan yang intinya adalah membiarkan yang mungkar tetap berjalan. Akhirnya menjadi sebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Laknat itu maknanya dijauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba atau suatu kaum atau suatu negeri telah dijauhkan dari rahmat Allah, itu adalah sebuah kebinasaan, kehancuran. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang mendapati, melihat atau mendengar adanya sebuah kemungkaran, fal yughayyirhu, hendaknya segera merubahnya dengan kekuatan dia. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Kalau dia tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan kekuatan, tentunya dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuannya, maka hendaknya merubah kemungkaran tadi dengan lisannya, dengan menyampaikan al-haq, keterangan-keterangan tentang kebenaran, dan menyampaikan bahwa yang mungkar itu adalah mungkar, yang batil itu adalah batil. Fa'in lam yastati' fa bi qalbih wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan tahapan kedua tersebut sekalipun, maka ingkarilah kemungkaran tersebut, rubahlah kemungkaran tersebut dengan kalbunya. Kalbu tidak rela alhamdulillah yahdikumullah subhanakum. Kalbu tidak senang, tidak sudi, tidak riba terhadap kebatilan yang dia dengar atau dia melihatnya. Tentu ketidakribaan hati akan nampak dari wajah orang tersebut. Dia tidak akan mudah tersenyum ketika melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, atau ketika dia berjumpa dengan ahlul mungkar, dia bertemu dengan ahlul batil. Sulit rasanya untuk tersenyum, tertawa di hadapan para pelaku kebatilan, yang konsekuensinya akan dirasa oleh si pelaku kemungkaran bahwa itu bagian daripada ingkar mungkar. Kalbu tidak senang, secara otomatis dia tidak akan senang untuk duduk bersama ahlul batil sebagai sebuah perwujudan dari apa yang ada dalam hatinya. Itu makna nam fa in lam yastati' fa bi qalbihi Wadzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan kekuatannya atau dengan lisannya, maka ingkarilah kemungkaran tersebut dengan kalbunya, dalam bentuk dia tidak ridha mendengar kemungkaran itu atau melihatnya, tidak senang untuk hadir di majlis yang di situ ada kemungkaran atau ahlul mungkar tersebut. Dan yang seperti ini kata Nabi adalah selemah-lemah iman. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ketika Allah mensyariatkannya adanya amar ma'ruf nahi mungkar, tentu di sana ada pihak-pihak dari para pelaku kemungkaran, dari para pelaku kebatilan dan kemaksiatan yang tidak ridha, tersinggung, terusik kepentingan-kepentingannya, terusik dan terhalangi ambisi-ambisinya di balik kemungkaran-kemungkaran dan kebatilan-kebatilan yang dia lakukan. Maka tentunya mereka akan mengambil sikap, akan bertindak, berucap, berbuat untuk menghalangi adanya amalan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tentu mereka akan berjuang dengan sekuat tenaga, dengan harta mereka, fisik mereka, waktu dan pikiran mereka, bahkan dengan jiwa mereka, demi mempertahankan kemungkaran dan kebatilan yang mereka memiliki berbagai kepentingan di balik kemungkaran tersebut. Mereka merasa terusik dengan adanya al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang selalu memerintahkan kepada yang ma'ruf, wan nahuna 'anil munkar, dan orang-orang yang selalu berupaya mencegah, menghentikan, menghalangi, melarang kemungkaran. Tidak bisa dihindari akan munculnya perseteruan tersebut, permusuhan dan seterusnya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan di dalam Al-Quran, dan ini sekaligus kembali kita mengingatkan diri kita semuanya tentang kondisi yang kita sedang hadapi. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah telah aku jadikan bagi setiap nabi seorang musuh dalam dakwahnya, musuh yang menghalangi misi dan visi para nabi tersebut. Aduan sudah Allah letakkan, sudah Allah jadikan musuh-musuh tersebut. Jangan kemudian kita memaksakan diri untuk menjadikan musuh sebagai kawan demi persatuan. Jangan kemudian kita memaksakan diri dengan segala syubhat dan kebatilan untuk menjadikan musuh sebagai kawan. La. Syayatinul ins ataupun syayatinul jin. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka posisikan mereka, para syayatin tersebut, sebagai musuh. Jangan diposisikan sebagai kawan, sebagai teman dalam perjuangan, sebagai kawan dalam berdakwah, demi persatuan umat, demi utuhnya ukhuwah Islamiyah. Demikian mereka mengklaim. Tidak bisa dan tidak mungkin. Kalau dipaksakan untuk dijadikan musuh sebagai kawan, lawan kita jadikan sebagai kawan, maka di situ akan muncul adanya at-tanazul anil haq atau an ba'dil haq minimalnya. Pasti di situ akan ada sikap tanazul, melepaskan atribut-atribut al-haq, apa yang dia yakini selama ini harus dia kalahkan demi menjadikan lawan sebagai kawan, musuh sebagai teman. Mau tidak mau, kita harus mengakui dan mentolerir setidaknya kemungkaran, kebatilan, kekufuran, kesyirikan yang ada pada musuh tersebut, baik secara lisan ataupun secara perbuatan. Secara lisan dia mengatakan bahwa kemungkaran-kemungkaran, baik dalam bentuk kekufuran, kemurtadan, kemunafikan, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dia katakan, ya sudahlah, masing-masing berjalan sesuai dengan apa yang dia pahami, apa yang dia mengerti dari perkara agama ini. Sudahlah, kita jangan memaksakan kehendak kita. Kalimat jangan memaksakan kehendak itu sama dengan maknanya hentikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak mungkin ahlul haq akan berhenti dari menyampaikan al-haq dan mengingkari kebatilan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum, Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian wahai kaum mukminin al-muwahidin. Maka posisikan dia sebagai musuh. Syaitan yang dimaksud dari dua golongannya yang disebutkan dalam ayat yang sebelumnya yang kita dengarkan, syayatinal insi wal jinni, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan manusia ataupun syaitan-syaitan dari kalangan al-jin. Mereka itu Allah jadikan aduan, Allah jadikan sebagai musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan. Siapa aduan ini? Syayatinal ins wal jinni, syaitan-syaitan dari kalangan manusia, berwajah manusia, berbahasa dan berbicara seperti berbahasanya dan berbicaranya manusia, berjalan seperti manusia, berinteraksi secara langsung dengan manusia, terdengar ucapannya, terlihat gerak-geriknya. Dan syayatinil jin yang tidak berinteraksi secara langsung dalam pengertian tidak terdengar suaranya, tidak terlihat gerak-geriknya, namun mereka terus berupaya untuk menyesatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka, syayatinil ins wal jin ini, yang telah Allah jadikan sebagai musuh-musuh para nabi dan tentunya para pengikut nabi, para pewaris nabi dan yang mengikuti jejak para nabi, apa manuver atau kegiatan dan gerakan mereka, operasi mereka, yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Sebagian dari syayatinil ins atau syayatinil jin saling memberikan informasi, masukan-masukan, metode dan teknis ghurura dalam rangka untuk menipu hamba-hamba Allah, dalam rangka untuk menjadikan yang batil itu hak dan yang hak itu batil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sejarah telah menunjukkan, sejarah menceritakan kepada kita apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya tadi. Permusuhan ahlul batil terhadap ahlul haq secara bertahap. Kalau melalui jalur lobby-melobby tidak berhasil, pendekatan demi pendekatan yang dilakukan oleh ahlul batil juga tidak berhasil. Upaya untuk mengiming-imingi, merayu dan membujuk ahlul haq dengan dunia, materikah atau yang lainnya, posisi, kedudukan, jabatan, sanjungan. Masya Allah, antum orang yang berilmu. Saya lihat antum seorang yang bijak di dalam mengatasi masalah ini. Diundang ke majelis-majelis mereka, seminar-seminar mereka, dibanggakan, dipublikasikan dalam rangka merayu dan membujuk ahlul haq. Kalau tahapan ini pun ternyata tidak mampu merubah komitmen ahlul haq, maka mereka akan melakukan yang berikutnya, yaitu al-akadzib wal-iftira'at, berbagai kedustaan, berbagai isu-isu dusta yang disematkan kepada ahlul haq. Sehingga harapannya umat menilai dan memiliki gambaran negatif tentang al-haq dan ahlul haq. Sehingga umat pun punya kesimpulan bahwa yang hak itu adalah batil. Nah, dan bahwasanya ahlul haq itu adalah ahlul batil serta sebaliknya. Sejarah telah menunjukkan kedustaan demi kedustaan yang ditimpakan kepada para nabi-nabi Allah sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai kedustaan dari orang-orang yang merasa terusik kepentingan duniawinya dengan adanya dakwah, dakwatu tauhid dan dakwatu sunnah. Nah, jika berbagai kedustaan itu sudah dirasa tidak mampu untuk mempengaruhi umat menjauh dan meninggalkan al-haq, maka di situ pada tahapan berikutnya yaitu tindakan fisik, adanya upaya untuk memerangi dengan fisik dan persenjataan menghadapi ahlul haq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun mensyariatkan sebuah amalan mulia yang namanya al-jihadu fi sabilillah. Dalam rangka untuk menegakkan tauhid dan menghilangkan berbagai peribadatan kepada selain Allah. Menghapuskan dari muka bumi ini segala tandingan-tandingan dan sekutu yang mereka letakkan sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dihindari. Semuanya hanya menunggu waktu. Menunggu saatnya yang tepat. Dan kondisi yang mendukung. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya amalan amar ma'ruf nahi mungkar di sisi lain adalah sebagai upaya untuk melindungi al-mazlumin, melindungi orang-orang yang terzalimi, melindungi harga dirinya, kehormatannya, dan di waktu yang sama al-amru bil ma'ruf wan nahi anil mungkar juga dalam rangka untuk mencegah al-zalim, menghalangi al-zalim, orang yang berbuat kezaliman untuk berhenti dengan segera dari perbuatan zalimnya. Menghalanginya untuk berbuat kezaliman. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluma. Qala ya Rasulullah, ansuruhu wa huwa mazlum. Kaifa ansuruhu wa huwa zalim? Tolonglah saudaramu. Berikan kepadanya pertolongan. Baik dia posisinya sebagai mazlum, orang yang terzalimi, ataupun dia posisinya sebagai zalim, orang yang membolimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, jelas kita menolong orang yang terzalimi. Lalu bagaimana caranya kita menolong orang yang berbuat zalim? Qala tahjuzuhu anisyarr. Kau halangi dia dari berbuat kejahatan, berbuat kejelekan. Sehingga al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar pada hakikatnya adalah menolong orang yang berbuat kezaliman untuk berhenti dari kezalimannya agar tidak berlanjut, dan dia tentu kalau berlanjut akan menyesal di hari tidak bermanfaat lagi penyesalan. Yauma ya'adhu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Di hari nanti di mana seorang yang berbuat kezaliman akan menyesal sambil menggigit jari mengucapkan penyesalan demi penyesalan, di hari sudah tidak bermanfaat lagi penyesalan. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Qala alladzina taba'u law anna lana karrah fanatabarra'a minkum kama tabarra'u minna. Ketika kata Allah, para pengikut akar rumput yang selalu bertaklid, yang selalu membebek, tidak mempedulikan dalil-dalil, apa katanya pembesar, apa kata nenek moyang dan para pendahulu, mereka di hari itu berlepas diri dari orang-orang yang selama di dunia dipanuti dan diikuti perintah-perintahnya. Mereka mengatakan di akhirat, kalau seandainya ada kesempatan untuk kembali lagi ke dunia, niscaya kami akan berlepas diri dari kalian. Namun semua itu sudah tidak bermanfaat. Taqatta'at bihimul asbab wa ra'ul 'adzab. Di belakang mereka telah menunggu azab Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala sebab telah terhenti dan terputus. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Harapannya dengan adanya dakwah ahli sunnah, dengan adanya dakwah tauhid dan sunnah ini, amar ma'ruf nahi mungkar, yang menjelaskan kemungkaran-kemungkaran dan kebatilan mereka, itu sebenarnya sebagai bentuk pertolongan bagi mereka agar berhenti dari kezalimannya. Salah satu hamba Allah yang getol dan rajin, bersemangat, tidak putus asa dalam menyampaikan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, dengan ma'ruf yang tertinggi yaitu tauhid dan iman, memperingatkan umat dari kemungkaran dengan kemungkaran yang tertinggi yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di waktu pagi, siang, petang dan malam, terus berdakwah, yaitu asy-syekh al-allamah Al-Faqih Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Seorang pembina umat yang peduli kepada umat di saat umat mengalami keterpurukan akidah, di saat umat berlumuran akidah dan tauhid mereka dengan berbagai kotoran syirik yang mengotorinya, maka beliau Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi adalah seorang yang di waktu yang sama telah dizalimi oleh pihak-pihak yang merasa terusik kepentingannya. Selama ini mereka dengan nyaman mengkelabui umat, membodohi umat, memanfaatkan umat. Selama ini dengan mudah mereka mendapatkan berbagai bentuk manfaat dari warganya, dari lingkungannya, dari para pemujanya, penyanjungnya, dengan sebab dakwah tauhid dan sunnah yang menjadikan umat menjadi mengerti bahwa berbagai ritual-ritual amalia dalam ibadah mereka yang mereka lakukan selama ini telah terkotori oleh noda-noda kesyirikan, sehingga umat meninggalkan perbuatan itu. Dengan dakwah sunnah, umat mulai mengerti dan faham bahwa selama ini mereka telah melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang mengotori sunnah, mengotori ibadahnya, dengan berbagai bentuk bid'ah, baik dalam amalia ibadahnya ataupun bid'ah dalam akidahnya, maka umat pun menerima dakwah tersebut, mengamalkannya, menjalaninya. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika dimulai di beberapa daerah di sekitar Najd, beliau memulai dengan mendidik mereka dengan pelajaran-pelajaran yang gampang dan mudah untuk difahami dalam bidang tauhid, sederhana, tidak bertele-tele. Dan memang demikian adanya. Bagaimana memahamkan tentang hakullah yang Rasulullah SAW mengatakan, "Naam, hakullahi 'alal ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas segala hambanya yang wajib ditunaikan untuk oleh hamba-hambanya adalah agar mereka semua beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan sekutu atau syarik dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan, memaparkan secara rinci, gamblang dan mudah tentang apa itu Allah, ma'rifatullah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, uluhiyah Allah dan rububiyah Allah. Hal ini sebenarnya juga diakui oleh lawan sekalipun. Beberapa tokoh jaringan Islam liberal di Indonesia mengakui bahwa di antara keunggulan Wahhabi adalah mereka memberikan definisi dan penjelasan tentang ketuhanan dan makna tauhid dengan gamblang dan mudah dipahami oleh masyarakat. Subhanallah. Tidak bertele-tele seperti kaum Asy'ariyah, tidak bertele-tele dan berputar-putar seperti kaum Mu'tazilah, tidak pula bertele-tele seperti kaum filsafat dan ahlul kalam. Benar-benar oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tauhid, pengertian dan konsekuensinya dijelaskan secara gamblang, rinci dan mudah untuk dipahami dan diamalkan. Bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari sunnah Nabi SAW. Bersumber pula dari penjelasan dan keterangan para sahabat Nabi dan para ulama generasi salaf. Sehingga memang benar-benar terwujud melalui dakwah beliau apa yang dikatakan oleh Nabi kita, "Inna hadad-dina yusrun." Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Terrealisasi apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirasakan langsung oleh umat apa yang beliau katakan, "Bu'itsu bil hanifiyatus samha." Aku diutus oleh Allah dengan sebuah agama hanifiyah, yaitu agama tauhid, as-samha, yang mudah, ringan. Tidak berat dan tidak sulit. Barakallahu fikum. Tidak berat, tidak sulit untuk difahami. Tidak berat dan tidak sulit untuk diamalkan dan dipraktekkan. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan penuh kesabaran, ketelatenan, membina, mendidik, dengan segala konsekuensi yang beliau hadapi dari kemiskinan, tidak mendapatkan kesempatan untuk mencari dunia, terus mendidik, mengajar, membina, sampai akhirnya lahir murid-murid beliau di masa beliau hidup, yang kemudian para murid ini tadi berangkat ke berbagai daerah, tidak hanya di wilayah Najd, bahkan berkembang sampai ke Hijaz, Makkah dan Madinah, berkembang pula sampai ke negeri Yaman, bahkan sampai ke negeri Afrika, sampai pula ke India dan sekitarnya. Dakwah tauhid pada masa tersebut masa yang transportasi dan media telekomunikasi itu sangat-sangat sulit dan sederhana. Membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk berangkat dari satu negeri ke negeri lainnya. Namun dakwah itu berkembang dengan cepat. Nah, tidak ada iming-iming dunia dalam perjalanan dakwahnya. Orang pada tahu bahwa dakwah yang dilakukan oleh beliau ini diputari dan dikitari oleh kemiskinan dan kekurangan, perjuangan dan ketabahan. Tidak ada iming-iming materi. Barang siapa yang belajar mengikuti kajian-kajiannya akan mendapatkan sekian dan sekian dari materi-materi tertentu. Enggak ada. Atau akan dibantu dilunasi hutang-hutangnya. Atau akan dipinjamin modal dan semisalnya. Abadan. Hidup bersama orang-orang miskin. Yang tadinya kaya berjalan karena menjalani dakwah ini menjadi miskin. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azani Allah wa iyakum. Tetapi karena memang dakwah tauhid dan sunnah yang beliau bawa itu adalah dakwah yasirah, sahlah. Dakwah yang begitu mudah makna dan kandungannya serta amaliyahnya. Ringan untuk diamalkan, mudah untuk dipahami. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ternyata dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dengan cepat berkembang ke berbagai penjuru dunia pada saat itu benar-benar menabrak berbagai kepentingan dan ambisi berbagai pihak. Nah, pihak-pihak yang mengais rizki, mengais manfaat dan materi-materi duniawi melalui berbagai ritual-ritual yang mereka ada-adakan, yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi atau diajarkan tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dicontohkan dan diamalkan oleh para sahabat. Mereka memiliki manfaat. Mereka di sana mendapatkan sesuap nasi. Mereka di sana mendapatkan sanjungan-sanjungan umat. Pemuliaan umat, pengkultusan, penghormatan terhadap keluarga dan anak keturunannya. Dengan dakwah tauhid dan sunnah, berbagai kepentingan dan ambisi itu terhalangi. Sehingga pantas untuk kemudian muncul permusuhan, kebencian, upaya-upaya yang dipenuhi dengan kelicikan, kedustaan, kezaliman terhadap Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dakwah yang beliau emban. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Namun memang kebencian ahlul batil, kelicikan dan kedustaan mereka itu bisa mendatangkan manfaat di luar dugaan mereka. Isu-isu negatif yang ditebarkan setelah akhirnya terbongkar, umat menjadi tahu dan sadar bahwa ini sebuah kezaliman. Ketika awal munculnya berbagai tuduhan dusta, orang awalnya ingin tahu apa sih sebenarnya di balik ini? Apalagi di masa ini umat semakin berpendidikan, tidak mudah untuk dibodohi. Ada ucapan seorang penyair yang mengatakan, "Idza arada Allahu nashra fadilatin qayyadallahu ala alsinatil hasudi." Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak menebarkan sebuah fadilah, sebuah keutamaan, sebuah al-haq, maka Allah tebarkan melalui lisannya orang-orang yang hasad dan dengki. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam kajian kita Kali ini insyaallah kita akan membahas beberapa keboliman-keboliman yang ditimpakan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dan kemudian para ulama, murid-murid beliau dan pelanjut-pelanjut dakwahnya. Di antara kedustaan yang ditujukan dan ditimpakan kepada beliau, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan dalam rangka untuk menimbulkan citra negatif terhadap pribadi beliau dan dakwah beliau, adalah tuduhan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang yang mengklaim an-nubuwah, seorang yang mengklaim kenabian. Barakallahu fikum. Dinyatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab mengaku sebagai seorang nabi. Kita ingin mengetahui sejauh mana kedustaan ini. Sebelum itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad adalah nama beliau, Abdul Wahhab adalah nama ayahnya. Sempat saya singgung kemarin dalam kajian di Kota Tegal bahwa musuh-musuh Syekh dan musuh-musuh dakwahnya itu beragam, bermacam-macam. Yang pertama adalah kaum kufar, al-Yahud wan Nasara, yang mana mereka kaum kufar Eropa, terkhusus Perancis, Inggris, Jerman, Itali, dan yang bersama dan serta sekutu-sekutunya, merasa terusik dan terganggu. Rencana-rencana dan makar-makar mereka serta kepentingan-kepentingan duniawinya. Setelah dinasti Utsmani berhasil mereka lumpuhkan sejak sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lumpuh dinasti Utsmani hanya sebagai sebuah dinasti yang tersusun kepengurusan atau susunan pemerintahannya, namun secara kemampuan, secara realita mereka tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu telah diatur dan ditentukan oleh Eropa yang telah berhasil mengalahkan dinasti Utsmani. Hanya saja kemudian runtuhnya dinasti Utsmani secara total itu baru terjadi hampir 100 tahun yang lalu kurang lebihnya. Saya tidak ingat persisnya tahun berapa. Nah, di saat itu benar-benar hancurlah dinasti Utsmani. Namun sebenarnya dinasti Utsmani sudah mengalami kelumpuhan sejak beberapa abad sebelumnya, sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dilahirkan. Namun ketika lahir nama besar dan sosok mulia ini, Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, yang menyerukan kepada tauhid, pemurnian akidah umat dari berbagai perkara yang mengotorinya, benar-benar dakwah tauhid ini mengusik kepentingan Eropa. Karena mereka sedang mempersiapkan bagi hasil di kalangan bangsa Eropa itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu, nah, kita telah mengetahui bahwa bangsa Eropa membagi daerah-daerah kekuasaan dinasti Utsmani sebagai negara-negara jajahan. Pada saat itu Italia menguasai daerah Libya, Perancis menguasai daerah Aljazair dan sekitarnya. Begitu juga barakallahu fikum terbagi menjadi daerah-daerah jajahan mereka. Di saat munculnya dakwatut tauhid, masyarakat umum pada saat itu memiliki jiwa untuk bangkit menghadapi para penjajah, dan ini telah dibaca oleh kaum kufar Eropa pada waktu itu, dan ini sebuah ancaman bagi kepentingan mereka untuk bagi hasil dari upaya-upaya mereka selama ini. Masyarakat memiliki jiwa bangkit untuk menentang para penjajah kufar, dan ini sebuah ancaman besar bagi mereka. Sebuah ancaman besar bagi mereka. Dengan sebab itu akhirnya kaum kufar Eropa tadi memprovokasi penguasa dinasti Utsmani untuk menyerang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang pada waktu itu berpusat di daerah Ad-Dir'iyah. Berhasillah Eropa membujuk dinasti Utsmani untuk melakukan penyerangan, dan akhirnya diperintahkanlah tentara dinasti Utsmani dari negeri Mesir secara bertahap berulang kali. Dalam salah satu keberhasilannya, pemerintah Inggris mengirimkan utusan untuk mengucapkan ucapan selamat terhadap keberhasilan menggempur Ad-Dir'iyah. Jatuh beratus-ratus korban, ditawan orang-orang salihin, dihinakan. Maka pemerintah Inggris dengan segera mengirim utusannya untuk menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan menggempur Ad-Dir'iyah sebagai pusat dakwah tauhid. Begitu juga dalam pertempuran-pertempuran lainnya, pemerintah Inggris dan Perancis mengirimkan ahli strategi tempur untuk mengkondisikan dan mengatur pertempuran penyerangan kepada tentara-tentara tauhid yang mereka istilahkan dengan tentara Najd. Berhasil lagi dan berhasil lagi membunuh, menggempur, tidak peduli di dalam penggempurannya itu membunuh wanita-wanita dan anak-anak. Wahai orang-orang yang selalu menyuarakan hak asasi manusia, wahai orang-orang yang selalu menipu umat dengan menyuarakan demi kedamaian, demi ketentraman, apakah yang seperti ini tidak masuk dalam catatan kalian? Pembantaian dan kezaliman-kezaliman yang dilakukan terhadap ahlus sunnah, ahlut tauhid, tidak masuk dalam arsip kalian? Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para petinggi-petinggi militer Inggris, Jerman, Perancis, Italia ikut berandil dalam berbagai penggempuran terhadap dakwatut tauhid. Ini sebagai bukti naam bahwasanya musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam dakwah tauhidnya beragam, mulai dari kaum kufar An-Nasara sampai orang-orang yang berbaju Islam, bahkan sampai ahlul ma'asi, orang-orang yang mengikuti syahwat dengan berbagai kemaksiatan. Karena dengan dakwah tauhid dan sunnah yang beliau tegakkan, beliau juga serius mementingkan penegakan syariat Islam, baik itu tindak hukum pidana maupun perdata pada saat itu. Sehingga ahlul ma'asi ketakutan. Para preman-preman lari. Para perampok-perampok juga ketakutan. Dengan adanya dakwah tauhid dan sunnah yang ditegakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, yang itu merupakan kelanjutan dari dakwah para nabi dan dakwah terkhusus dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manuver kaum kufar untuk menciptakan image dan opini negatif terhadap dakwah tauhid yang beliau kibarkan adalah dengan memberi julukan negatif terhadap dakwah ini dengan julukan dakwah al-wahhabiyah atau pergerakan kelompok al-wahhabiyah yang pengikutnya atau orang yang berkomitmen menjalani tauhid dan sunnah yang beliau dakwakan disebut dengan wahhabi. Nah, wahhabi itu julukan bagi orang yang berkomitmen untuk menjalankan tauhid, menjauhi syirik, menjalankan sunnah, meninggalkan bid'ah. Maka dia wahhabi. Akidah dan pahamnya disebut dengan al-wahhabiyah. Perlu diketahui bahwa nama beliau sudah disebutkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka enggak mau memberikan julukan dengan Muhammadiyun atau Muhammadiyah. Karena sebutan nama ini konotasinya tidak negatif. Maka dia sebut dengan atau mereka sebut dengan Wahhabiyah. Dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh misionaris-misionaris Eropa, dalam arsip-arsip kenegaraan mereka, disebut dakwah Syekh dengan Wahhabiyah. Sama persis dengan apa yang tercantum dalam buku-buku ulama sufi. Ahmad Zaini Dahlan, Ibnul Afaliq, dan yang lainnya. Al-Miftah At-Tijani selalu menggunakan kalimat Al-Wahhabiyah. Kenapa? Karena julukan ini sudah beredar di sekitar Najd dan beberapa negara lainnya pada saat itu sebagai sebuah kelompok ekstrim sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir. Yaitu Al-Wahhabiyah yang beredar di beberapa wilayah Afrika. Disebutkan di daerah Al-Maghrib Al-Arabi, di daerah Maroko. Seorang bernama Abdul Wahhab bin Rustum. Abdul Wahhab bin Rustum adalah seorang yang berakidah dengan akidah kelompok Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah adalah salah satu kelompok khawarij pengikut dari Abdullah bin Ibad, yang kemudian dinisbahkan kepada dia nama kelompok ini dengan Al-Ibadiyah. Yang mana akidah Al-Ibadiyah ini sekarang menjadi akidah resmi negara Oman. Jadi jangan heran kalau kita mendengar bahwa Oman tidak mendukung al-jihadu fi sabilillah di dalam memerangi kaum Syiah Rafidhah pemberontak itu. Di antara akidah Al-Ibadiyah, selain menghalalkan al-khuruj ala wulatil umur, menghalalkan pemberontakan terhadap waliul amr, juga mereka berkeyakinan penafian terhadap sifat-sifat Allah. Sama seperti kaum al-Jahmiyah dan al-Mu'tazilah. Bahkan dengan tegas dalam akidah al-Ibadiyah bahwa Al-Quran makhluk bukan kalamullah. Lah, Abdul Wahhab ibn Rustum adalah salah satu tokoh pelanjut akidah Al-Ibadhiyah yang dikenal ekstrim di Afrika. Kemudian kalau disebut ini Wahhabiyah, ada Wahhabi, Wahhabiyah, Wahhabi, itu memang sangat negatif. Maka istilah ini ditunggangin oleh Eropa, yang kemudian dibisikkan kepada tokoh-tokoh sufi dari ulama-ulama dinasti Utsmani. Kemudian berlanjut kalimat Wahhabi, Wahhabi, Wahhabi. Ini namanya enggak sportif. Dan demikian ahlul batin sejak dahulu kala tidak sportif, tidak objektif, berdusta, menebarkan isu-isu. Di antara kedustaan yang dinisbatkan kepada Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah tuduhan bahwa beliau mengklaim an-nubuwah, mengaku sebagai nabi. Ini diucapkan oleh tokoh-tokoh sufi. Barakallahu fikum. Dalam karya-karya mereka, antara lain adalah tuduhan yang disampaikan oleh Alawi Al-Haddad. Alawi Al-Haddad, salah satu ulama sufi di Hadramaut, yang memiliki beberapa karya, antara lain Misbahul Anam. Dan ini sangat dibanggakan namanya, terkhusus di kota Al-Mukalla. Kerap menuduh dengan dusta Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah mengaku sebagai nabi. Di antara ucapannya adalah dalam kitab yang tadi sudah saya sebutkan, Misbahul Anam. Qala wa kana yudmiru da'wa an-nubuwa wa tadhharu 'alayhi qara'inuha bilisanil hal la bilisanil maqal li'alla tanfiru 'anhu an-nas wa yashhadu bidhalika ma dhakarahu al-'ulama min anna 'Abdul Wahhab kana fi awwali amrihi muwalli'an bimutala'at akhbar man ibda'a an-nubuwah kadziban kamusailama al-kadzdzab wa sijah wal aswad al-ansi wa tulayha al-asadi wa adrabihim. Kata dia, orang ini sejak dahulu telah menyimpan di dalam hatinya klaim an-nubuwah, pengakuan sebagai nabi. Nah, telah menyimpan di dalam hatinya. Masya Allah, betul-betul alimul ghaib, betul-betul bisa mengetahui apa yang di dalam as-sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Sebagai tandingan bagi Allah tentunya, mengetahui perkara-perkara, bisikan-bisikan hati yang tersembunyi di dalam dada. Kemudian dia menyatakan, klaim ini tadi nampak dengan adanya beberapa indikator-indikator yang nampak dari lisanul hal, bukan dengan lisanul maqal. Lisanul hal itu artinya kondisinya menunjukkan seperti itu. Kondisi orang ini menunjukkan bahwa dia mengklaim kenabian, mengaku sebagai nabi. Kemudian dia melanjutkan hal ini sebagaimana telah dipersaksikan dan telah disebutkan oleh para ulama. Ulama siapa? Ulama sufi. Dan dari ulama-ulama dinasti Utsmani. Mengatakan bahwa anna Abdul Wahhab, begitu tertulis dalam kitabnya Abdul Wahhab, bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, kana fi awwali amrihi muwalli'an, dahulu pada awal permulaan dakwahnya dia sangat senang dan bersungguh-sungguh untuk membaca, mengkaji berita-berita tentang pihak-pihak yang mengklaim kenabian, seperti kisah tentang Musailamah al-Kadzdzab, seperti kisah Al-Aswad al-Ansi di negeri Yaman dan yang lainnya. Apa kaitannya? Dia rupanya mengira masyarakat ini bodoh, sehingga bisa dibodohi dengan cara seperti ini. Nah, begitu juga beberapa tokoh sufi yang lainnya. Antara lain adalah seorang tokoh sufi yang bernama Muhammad Taufiq Suqiyah. Orang ini mengatakan wa auhad lahu nafsuhu da'wa an-nubuwah ka salafihi Musailam al-Kadzdzab. Jiwa dia, hati dia membisikkan, mewahyukan adanya pengakuan kenabian. Masya Allah, bisa tahu apa yang ada dalam hati. Perhatikan wahai muwahhidin, wahai ahlu tauhid wa ahlu sunnah. Nah, beda dengan ahli sunnah kalau mengatakan si fulan mengklaim kenabian, sebagaimana ucapannya dalam tulisannya yang ini, dalam karyanya yang itu, jilid sekian, halaman sekian. Bukan seperti di dalam hatinya dia menyimpan itu. Lu buktinya apa? Ada indikator-indikator. Kondisi dia menunjukkan itu. Ya subhanallah, kalau dibalik, apa itu indikatornya? Coba sebutkan. Indikatornya coba sebutkan. Ternyata sampai hari ini mereka tidak bisa menyebutkan itu. Tokoh yang kedua ini, Muhammad Taufiq, dia mengatakan bahwa jiwanya telah mewahyukan kepada dia, barakallahu fikum, bahwa dia sebagai seorang nabi mengikuti jejak pendahulunya seperti Musailamah al-Kadzdzab. Walakin kana ad-dha'fu yukhfiha walau wajada qabulan tamman min atba'ihi an-najdiyyin la azharaha wa da'a an-nasa ilaiha. Namun karena kondisinya yang lemah pada saat itu, dia enggak berani menampakkan hakikat aslinya bahwa dia mengklaim kenabian. Kalau seandainya dia Muhammad bin Abdul Wahhab mendapati adanya sikap penerimaan yang sempurna dari para pengikutnya, dari kalangan An-Najdiyin, para penghuni atau penduduk negeri Najd, pasti dia akan menampakkan klaim kenabian tersebut. Ya subhanallah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak lagi ucapan tokoh-tokoh mereka. Namun dalam kesempatan ini kita ingin membaca bagaimana sih sebenarnya akidah dan dakwah asy-syekh terkait masalah kenabian ini. Beliau dalam banyak karyanya mengajarkan dan mendidik umat, sekaligus mengumumkan kepada umat tentang akidahnya terkait permasalahan kenabian. Antara lain dia mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Majmu' Mu'allafat Syekh, Insyklopedia, kumpulan karya-karya Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di situ beliau mengatakan, wa uminu bi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyyin wal mursalin wa la yashihu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada bi nubuwwatihi. Dan saya beriman bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi penghabisan, penutup para nabi dan para rasul. Dengan tegas beliau mengatakan beriman dalam akidahnya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi penutup dari seluruh para nabi dan rasul. Dan tidaklah sah keimanan seorang hamba sampai dia beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad dan bersaksi tentang kenabiannya. Kemudian beliau rahimahullahu taala juga mengatakan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala dalam salah satu karya beliau tentang akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala wa ya'taqid ay Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab anna al-Qur'an alladhi nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin wa khatimin nabiyyin kalamullah ghairu makhluq minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Naam. Beliau mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkeyakinan, berakidah bahwasanya Al-Quran yang diturunkan dengan perantara Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihissalam, kepada kalbu, hati Sayyidil Mursalin, pimpinan para Rasul, wa khatamin nabiyyin, dan penghujung atau penghabis penutup para nabi adalah sebagai kalamullah, bukan makhluk. Kemudian disebutkan di antara akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala thumma khatama an-nubuwata war-risalata bis-safwatin nabiyyin wal mursalin wa safwatuhu min al-khalqi ajma'in ma kana Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kenabian dan kerasulan dengan nabi pilihan yang paling utama dan rasul pilihan yang Allah pilih atas seluruh makhluknya secara menyeluruh. Kemudian disebutkan oleh beliau dalil ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, Allah mengatakan makana Muhammadan aba ahadin min rijalikum, bukanlah Muhammad itu ayah seorang pun dari lelaki di antara kalian, tetapi dia Muhammad itu adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu lancangnya musuh-musuh dakwah dan begitu berani serta tidak malu berdusta dengan kedustaan yang nyata, menuduh beliau dengan tuduhan yang hina ini, bahwa beliau mengklaim an-nubuwah, mengaku sebagai seorang nabi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tuduhan kedua yang disematkan kepada Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah bahwa beliau seorang mujassim dan musyabbih. Nah, seorang mujassim dan musyabbih. Mujassim itu apa? Maknanya adalah menjasmanikan sifat-sifat Allah. Menjadikan sifat-sifat Allah itu memiliki jasmani. Demikian tuduhan tersebut. Musyabbih maknanya menyerupakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tuduhan ini tidak hanya diucapkan oleh tokoh-tokoh sufi 100 tahun atau 200 tahun yang lalu. Sampai hari ini orang-orang sufi di zaman kita, termasuk yang di Indonesia, dalam beberapa karya mereka yang dipenuhi dengan kedustaan dan ketidakilmiahan, tetap hingga hari ini menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai mujassim dan musyabbih. Perlu diketahui bahwa mereka, kaum sufi yang ada di zaman ini, termasuk yang ada di zaman kita, telah mentransfer karya-karya para tokoh sufi Al-Kadzabin 100 tahun atau lebih yang lalu. Diterjemahkan oleh mereka, dinukil, dibuat sebuah karya-karya khusus yang ternyata hal itu tidak ada yang baru. Semuanya sudah tercantum atau mayoritasnya sudah disebutkan oleh tokoh-tokoh sufi mereka beberapa tahun atau lebih dari satu abad yang lalu. Maka betapa perlunya kita ahlus sunnah mengkaji karya-karya ulama-ulama ahlus sunnah yang telah membantah mereka semuanya. Dan antum jangan khawatir, jangan merasa bahwa kita yang terbebani untuk membantah syubhat-syubhat tersebut. La, al-mujahidun, para mujahidin dari kalangan ulama ahli sunnah telah bangkit membantah berbagai iftiraat, berbagai kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh kaum sufi. Syubhat-syubhat mereka dalam berbagai bab, dalam bab al-karamat, dalam bab tawassul dan yang lainnya sudah dibantah dengan rinci. Hanya saja ahli sunnah rajin-rajin belajar, rajin-rajin mengkaji kitab-kitab ulama ahli sunnah. Nah, tuduhan bahwa beliau sebagai mujassim, kalau tadi sempat saya sebutkan, di Indonesia juga ikut-ikutan. Ya. Salah satunya adalah salah satu tokoh sufi yang memberikan kata pengantar terhadap sebuah karya Al-Fattan Al-Kadzab yang menamakan dirinya dengan Syekh Idahram. Dalam bukunya Ulama Sejagat Menggugat Salafi Wahabi. Memang senang serba sejagat. Nah, doa sapu jagat, iya. Rokok tali jagat. Nah, ini ulama sejagat. Nah, sejagatnya dia. Nah, menggugat Salafi Wahabi. Dalam salah satu kata pengantar yang ditulis oleh seorang yang menamakan dirinya Kiai Haji Mundhir Tamam MA, ya, mantan ketua umum MUI DKI, dengan tegas dia mengatakan bahwa golongan ini, yakni Wahabi, juga sering menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tekstual, apa adanya kalimat dan literal, yakni secara harfiah, serta menafikan arti majazi atau kiasan. Oleh karena itu mereka menjasmanikan atau tajsim dan menyerupakan atau tasbih Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dilanjutkan oleh tokoh-tokoh mereka di dalam berbagai karyanya. Lalu bagaimana sebenarnya akidah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala? Sebelum itu, Kita akan membaca sekelumit pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau tentang akidahnya terkait al-asma wa sifat. Terkait dengan masalah al-asma wa sifat. Syekh mengatakan, wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsa fi kitabih ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til. Dan diantara keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah keimanan terhadap sifat-sifat Allah atau sifat yang dengannya Allah menyifati dirinya di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa adanya tahrif, penyelewengan makna atau ta'til, pengenyampingan atau pementahan dari makna sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bal a'taqidu anna Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bahkan aku berakidah, berkeyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengannya apapun. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Fala anfi anhu ma wasafa bi nafsa wa la uharrifu al-kalima an mawadhi'i. Aku sama sekali tidak menafikan berbagai sifat yang Allah menyifatkan dirinya dengannya, dan aku tidak melakukan tahrif terhadap kalamullah, keluar dari makna-makna yang diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya, kemudian beliau menyatakan, wala ukayyif wala umatsil sifatihi ta'ala bi sifati khalqihi li'annahu ta'ala la samia lahu wa la kufu'a lahu wa la nidda lahu wa la yuqasu bi khalqihi fa innahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qila wa ahsanu haditha fa nazzaha subhanahu amma wasafa bihi al-makhluqin aw wa amma wasafa bihi al-mukhalifuna min ahli at-takyifi wat-tamtsil. Kemudian beliau mengatakan, dan saya, kata beliau, di dalam mengimani sifat-sifat Allah tidak melakukan takyif. Takyif itu menyatakan atau bertanya tentang kaifiahnya, atau dengan makna memberikan, menggambarkan kaifiah, tata cara tertentu sifat-sifat Allah. Itu takyif. Seperti bagaimana sifat istiwa, oh istiwa Allah itu seperti ini, seperti ini, bentuknya seperti itu. Ini namanya takyif, dan ini haram hukumnya. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan tegas mengatakan, dalam keyakinan saya mengimani, menetapkan sifat-sifat Allah tanpa melakukan takyif. Kemudian yang kedua, wala umatsil sifatihi ta'ala bi sifati khalqihi, dan aku tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ya subhanallah. Kemudian beliau melanjutkan, karena Allah subhanahu wa ta'ala tiada tandingan baginya, tiada yang serupa dengannya, tiada sekutu baginya. Wala yuqasu bi khalqih. Tidak boleh Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya dikiaskan dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak boleh dikiaskan dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menafikan adanya tasbih, penyerupaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Dan beliau menafikan adanya tamtsil, permisalan sifat-sifat Allah dengan permisalan sifat-sifat makhluknya. Bahwa Allah misalkan turun ke langit dunia dalam sepertiga malam yang terakhir, seperti turunnya si fulan dari tempat ini. Abadan tidak menyerupakan dan tidak mempermisalkan. Barakallahu fikum. Demikian akidah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Maka kata beliau, Maha Suci Allah dari sifat-sifat yang disebutkan atau diletakkan oleh orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlut takyif dan ahlut tamthil, dari kelompok-kelompok yang melakukan takyif, memberikan gambaran sifat dan kaifiyah, tata cara tertentu terhadap sifat-sifat Allah, ataupun juga ahlut tamthil yang mempermisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kemudian beliau menyebutkan na'am qala wa amma nafahu anhu annafun min ahli at-tahrif wa at-ta'til, dan maha suci Allah dari sifat-sifat yang dinafikan oleh ahlu tahrif, orang-orang yang melakukan penyelewengan dengan sengaja makna-makna sifat-sifat Allah dan melakukan ta'til, penelantaran sifat-sifat Allah, sehingga akhirnya Allah tidak disifati dengan sifat-sifat yang Allah telah sifatkan dirinya dengan sifat-sifat tersebut, atau yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan ayat Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah Rabbmu, Rabbul Izzah, Rabb kemuliaan, amma yasifun, dari berbagai sifat yang mereka sifatkan kepada Allah. Allah punya ilmu tanpa ilmu, Allah mendengar tanpa pendengaran, Allah melihat tanpa penglihatan, ya, dan seterusnya. Ta'wil-ta'wil asyairah atau maturidiyah, atau meletakkan sifat-sifat baru yang tidak pernah diajarkan oleh Allah ataupun Rasulnya, dan tidak pula pernah diajarkan dan diwariskan oleh para sahabat Nabi, seperti adanya sifatul isyrin, sifat 20 atau sifat 13, yang semua itu adalah rekayasa dari kaum maturidiyah atau kullabiyah dan al-asyairah. Naam, barakallahu fikum. Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam perkara al-asma wa sifat sama persis dengan apa yang diwariskan oleh salafus salih, sama dengan akidah dan keimanan dalam hal ini al-imam Ahmad wa syafi'i wa malik dan a'immatus salaf, tidak keluar dari madhab mereka dan akidah mereka. Nah, kemudian disebutkan oleh para murid-murid syekh dan pelanjut dakwahnya, atau sebelumnya bahkan syekh sendiri, masih dalam literatur yang sebelumnya, yaitu majmu'ah mu'allafat syekh, beliau mengatakan wa qul huwallahu ahad, dan ayat qul huwallahu ahad mutadamminatun lima yajibu isbatuhu lahu ta'ala min al-ahadiyyatil munafiyah li mutlaq asy-syirk na'am asy-syirka biwajhin min al-wujuh wa nafi al-walad والوالد المقرر لكمال صمديته وغناه وأحديته ونفي الكفو المتضمن لنفي الشبيه والمثيل. Kata beliau, ayat ini mencakup wajibnya penetapan isbat bagi Allah subhanahu wa ta'ala al-ahadiyah. Nah, ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala yang menafikan secara mutlak adanya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari semua sisinya, dan menafikan Allah memiliki anak atau sebagai ayah sebagai bukti kesempurnaan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus ayat qul huwallahu ahad menafikan adanya tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandung pula penafian asyabihi wal mathil. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad, ahad dalam semua sisinya, ahad dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya, dan dalam al-asma wa sifat. Ini mencakup pula bahwa Allah itu ahad, tidak ada tandingan, tidak ada permisalan, tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifatnya. Subhanallah, ternyata syekh mendidik umatnya, murid-muridnya, masyarakatnya dengan akidatus salaf, akidatul rasul, akidahnya sahabat, khulafaur rasyidin, dan akidahnya para a'immah di masa tabi'in dan tabi' tabi'in, dan imam yang empat dari imam-imam ahli sunnah rahimahumullah. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, terlalu banyak bukti yang disebutkan oleh para ulama kita yang menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak seperti yang mereka tuduhkan dalam tuduhan dusta yang mereka sebarkan, bahwa beliau adalah seorang mujassim atau musyabbih. Naam. Maka kita bisa membantah kalau ada yang mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang musyabbih. Katakan Anda dusta. Tolong sebutkan satu literatur Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari karya beliau. Atau kalau kamu enggak mampu mendatangkannya dari karya-karya beliau, sebutkan dari karya murid-muridnya yang belajar langsung kepada beliau, atau anak cucunya yang dididik oleh beliau secara turun-temurun. Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab Fathul Majid, silakan buka di kitab tersebut. Adakah beliau dan murid-muridnya, anak cucunya, yang berakidah dengan akidah al-musyabbihah yang kalian tuduhkan? Bertobatlah kalian, takutlah kepada Allah dari perbuatan zalim ini. Semoga keterangan para ulama yang telah membantah kedustaan-kedustaan kalian menjadi sebab kalian mendapatkan taufik untuk bertaubat kepada Allah dan menjadi seorang ahli sunnah yang hakiki, dan menjelaskan kepada umat bahwa selama ini kalian telah berdusta. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kedustaan yang dinisbahkan kepada Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, adalah bahwa beliau itu berakidah mengingkari karamah para wali-wali Allah. Karamah adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada wali-walinya, yang muncul keutamaan dan kelebihan-kelebihan tersebut melalui lisannya, melalui tindak tanduknya. Dan ahli sunnah beriman, berakidah bahwa karamatul awliya, dalam bahasa kita sering disebut keramat para wali, kekeramatan para wali. Ahli sunnah beriman dengan sebenar-benarnya tentang adanya karamat, tentang adanya karamah bagi para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah, kaum rasionalis yang tidak mau beriman kepada karamatul awliya. Nah, dan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bukan hanya menampakkan akidah beliau tentang keimanannya dan keyakinannya terhadap adanya karamat para wali-wali Allah, bahkan beliau mengajarkan akidah ini, menanamkan kepada murid-muridnya dan masyarakatnya. Barakallahu fikum. Namun tentu karamah yang dimaksud adalah karamah yang memang dalam batas-batas yang syar'i, Dalam pengertian pertama, karamah itu barakallahu fikum adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dikendalikan oleh orangnya. Tetapi sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ikram, pemuliaan Allah terhadap orang yang saleh tadi. Kemudian yang kedua, bahwa karomah itu Allah letakkan kepada siapa yang Allah kehendaki dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengetahui bahwa seorang telah diberi karomah, bahwa si fulan ini memiliki karomah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu tidak boleh kita yang mengklaim bahwa si fulan ini adalah wali Allah yang mendapatkan karamah. Nah, untuk meletakkan atau menentukan, memposisikan seorang hamba mukmin sebagai wali, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, bahkan para malaikat pun tidak mampu dan tidak boleh mengintervensi hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah akan pilih sebagai wali dari hamba-hambanya? Siapa yang Allah akan berikan kepadanya barakah? Siapa yang akan Allah berikan kepadanya karamah? Semua itu adalah barakallahu fikum fadilatun ilahiyah, sebuah keutamaan yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah meletakkan dan memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau sekarang terlalu banyak klaim-klaim, si fulan waliullah. Dari mana Anda tahu bahwa si fulan waliullah? Nah, dari mana Anda dapat memastikan bahwa si fulan adalah waliullah? Begitu juga al-karamah. Kemudian yang ketiga, al-karamah yang diimani oleh ahli sunnah tidak merekomendasi bagi siapapun untuk memberikan sebuah ritual ibadah kepada pihak yang dikatakan memiliki karamah tersebut. Tidak menjadi justifikasi bahwa dengan itu boleh kita meminta hajat kita kepada pihak yang diyakini sebagai wali karamah itu tadi, untuk kemudian dia beristi'anah atau beristighasah dengan meminta, wahai Habib, wahai kanjeng guru, nam, istri saya itu suka menentang dan tidak taat kepada saya, tolong jadikan istri saya itu sebagai istri salihah. Lah, yang seperti ini mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu dia karamah. Iya, tapi doa hanya boleh ditujukan kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah engkau berdoa kepada selain Allah siapapun atau seorang pun. Jangan. Loh, Anda ini mengingkari karamah ya? Loh, enggak. Kami tidak mengingkari karamah, justru kami beriman adanya karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Namun, keimanan kita, akidah kita tentang adanya karamah tidak merekomendasi kita, tidak mengizinkan kita untuk kita berdoa meminta hajat kita. Ya wali, ya sayyidi, rezeki saya dan anak-anak saya sempit. Saya sudah bertahun-tahun usaha, dari satu usaha ke usaha yang berikutnya, tapi enggak lancar-lancar, wahai sayyidi. Nah, kemudian dia membawa seekor kambing buat sayyidi. Nah, atau seekor ayam, atau berupa uang di dalam amplop. demi mendapatkan barokah sayyidi dalam karomahnya. Lah, yang seperti ini telah menjadikan tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah dalam peribadatan, dan itu dinamakan dalam istilah syariat sebagai perbuatan syirik. Al-barakah itu adalah perkara ilahi. Thubut al-fadl al-ilahi la ya'lamuhu illallah. Keberadaan, keutamaan dan kemuliaan ilahi yang Allah letakkan pada seseorang yang tidak diketahui oleh siapapun, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh oleh kaum sufi, dan tuduhan-tuduhan ini terus dibantu, dipublikasikan oleh kufar Eropa, karena memang mereka punya kepentingan. Barakallahu fikum. Maka dari itu, yang termasuk terus menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan mendiskreditkan dakwah tauhid dan menjulukinya dengan julukan yang sangat negatif yaitu Wahabi, adalah juga banyak dari tokoh-tokoh yang belajar Islamnya di Eropa, belajar Islamnya di Australia, belajar Islamnya di Amerika, di Kanada. Nah, barakallahu fikum. Banyak dari kalangan mereka ini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Mari kita dengarkan sekelumit pernyataan dan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang masalah karamah. Nah, beliau mengatakan dalam salah satu karyanya, wa ukirru bi karamatil awliya wa ma lahum minal mukashafat illa annahum la yastahiqun min haqqillahi ta'ala syai'a wa la yutlabu minhum ma la yaqdir 'alaihi illallah. Dan saya menetapkan beriman, berkeyakinan terhadap adanya karamat para wali-wali Allah. Dengan tegas Syekh menyatakan, saya menetapkan, berakidah, beriman adanya karamat para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kata beliau, bersama itu mereka para wali-wali Allah itu tadi tidak berhak untuk mendapatkan sebuah ibadah yang itu semestinya milik Allah saja, sehingga tidak boleh diminta dari mereka, dimohonkan doa dari mereka sesuatu yang mereka tidak mampu untuk memenuhinya. Kalau minta, misalkan, Habib, saya minta permennya, boleh. Yang permen ada di kantongnya atau di tokonya. Ya. Barakallahu fikum. Dan yang semisal ini dari perkara yang mampu untuk dipenuhi oleh manusia. Tapi kalau mintanya itu, minta rizki, dilapangkan pekerjaannya, diharmoniskan rumah tangganya, ya. Barakallahu fikum. Atau meminta syafaat kepadanya di akhirat nanti, mintanya di dunia, nah, maka semua itu adalah peribadatan untuk selain Allah yang sebenarnya aslinya tidak boleh kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga mengatakan, al-wajibu alaihim hubbuhum wattiba'uhum wal-iqrar bikaramatihim wala yajhadu karamatil awliya illa ahlul bid'i wal-dalal wa dinullahi wasatun bayna tarafain wa huda bayna dalalataini wa haqqun bayna batilaini. Kata beliau, maka yang wajib atas kaum muslimin adalah untuk mencintai para wali-wali Allah, dan mengikuti jejak mereka, serta membenarkan, mengimani adanya karomah-karomah mereka. Tidak cukup sampai di sini beliau menyatakan, wala yajhadu karamatil awliya illa ahlul bida'i wadzalal. Tidaklah seorang mengingkari, tidak mau beriman terhadap adanya karamah para wali-wali, kecuali dia adalah ahlul bid'ah dan ahlul dhalal. Yani dari kalangan kaum Mu'tazilah, Al-Aqlaniyah, dan yang termasuk juga Al-Khawarij, dan yang mengikuti jejak langkah akidah mereka. Subhanallah. Betapa tegas dan jelasnya ucapan Syekh. Namun ahlul bid'ah yang merasa terusik dan terhalangi kepentingan-kepentingan dunianya, kepentingan dan ambisi-ambisinya dengan sebab adanya dakwah tauhid dan sunnah yang ditegakkan oleh beliau, tidak mendapatkan jalan pada ujungnya kecuali dusta. Nanti kalau sudah dusta, isu-isu negatif terus disebarkan juga tidak bermanfaat, maka akan datang gilirannya ya ikhwan dengan kekuatan fisik. Ya. Bubarkan acara itu. Di demo. Kalau enggak hati-hati saya akan datangkan ribuan massa saya. Ya subhanallah, katanya rahmatan lil alamin. Ya. Ini namanya fitnatan lil alamin. Sedikit-sedikit serang, sedikit-sedikit hancurkan, sedikit-sedikit hentikan. Ya. Barakallahu fikum. Sedikit-sedikit membuat tanda tangan palsu, penolakan masyarakat dengan alasan keresahan masyarakat. Nggak mampu lagi memakai tangan penguasa untuk menghalangi gerak dakwah tauhid dan sunnah. Dipersulit untuk mendapatkan perizinan pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, kajian-kajian. Ya subhanallah, ini semua namanya uslubul ajiz. Ini cara yang ditempuh oleh mereka sebenarnya adalah cara orang yang lemah, yang tidak mampu berhujjah dengan ilmiah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pernyataan Syekh sangat gamblang. Kata beliau, wala yajhadu karamatil awliya illa ahlul bida'i wadzalal. Tidaklah seorang mengingkari keberadaan karamah para wali-wali Allah kecuali adalah ahlul bid'ah. Ya subhanallah, betapa terzaliminya Syekh. Nah, maka kami mengatakan kepada kalian, ayyuhas sufi war rafidhi wal aqlani wal jahmi wal ash'ari wal maturidi, ittaqullah wattaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian kepada Allah, dan juga hendaknya kalian takut kepada doanya orang-orang yang terzalimi, yang selama ini kalian berdusta atas nama mereka. Karena sesungguhnya dakwah atau doa permohonan orang yang terzalimi itu tidak ada hijab penghalang antara dia dan dikabulkannya doa dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dipenuhi oleh Allah. Boleh kalian merasa berhasil sesaat, boleh kalian merasa menang sejenak, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan akhir itu akan diraih dan diberikan kepada al-muttaqin, hamba-hamba Allah yang melandasi ibadahnya, dakwanya, sikapnya, perkataannya di atas takwa, bukan di atas kefasikan, kedustaan, dan pengkhianatan. Wahai ahli sunnah, isbiru. Di dalam menghadapi mereka dengan segala manuvernya. Ingatlah apa yang Allah katakan tentang Nabi Allah Musa alaihi salam yang diucapkan kepada kaumnya ketika menghadapi rezim Fir'aun dan segala kekejaman serta kedustaan-kedustaan yang dilakukannya. Qala Musa liqaumihi isbiru. Qala Musa liqaumihi isti'inu billah wasbiru. Innal arda lillah yarithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Berkata Nabi Allah Musa kepada kaumnya ketika mempersiapkan mereka menghadapi kekejaman Fir'aun yang pada awalnya tidak mampu berhujjah, kemudian menciptakan kedustaan-kedustaan pun gagal, akhirnya ujung-ujungnya adalah menggunakan kekuatan fisik. Naam, maka Nabi Allah Musa mengatakan, mintalah tolong kalian kepada Allah dalam menghadapi mereka. Ista'inu billah wasbiru, dan kemudian bersabarlah menghadapi apa yang akan terjadi. Bersabarlah dalam menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang akan muncul dari keimanan kalian dan tauhid kalian. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Tidak dimiliki oleh si fulan dan illan. Tidak dimiliki oleh Amerika, Yahud dan Nasara ataupun siapa saja. Yang punya bumi ini adalah Allah. Dan Allah akan memberikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Dan kemenangan akhir itu akan diraih, dimiliki oleh al-muttaqin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi dua ucapan atau tiga ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, maka perhatikan ucapan para ulama berikutnya hasil didikan beliau. Oh, mungkin ada yang mengatakan itu kan hanya ucapan dia yang tertulis, termaktub. Tapi dia tidak mendidik pengikutnya dengan didikan ini. Dia itu bermuka dua. Nah, maka berikut ini adalah penyampaian dari Syekh Al-Allamah Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tentang hak-hak para wali-wali Allah. Beliau menjelaskan tentang hak para awliya Allah. Beliau mengatakan, wala nungkir karamatil awliya wa na'tarifu lahum bilhaq wa annahum ala huda min rabbihim. Dan kami sama sekali tidak mengingkari kebenaran adanya karamat para wali-wali Allah. Kami mengakui adanya hak-hak mereka yang harus dipenuhi dan bahwasanya mereka itu berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan menjelaskan tentang akidah ahli sunnah terkait tentang karamah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah jawaban terhadap sebuah pertanyaan, beliau mengatakan, karamatul awliya haqqun inda ahli sunnati wal jama'ah. Bahwa karamah para wali-wali Allah itu adalah benar, hak dalam pandangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wal wali u'tiya al karamata bi barakati ittiba'ihi lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fala tazhar haqiqatul karama alaihi illa idha kana da'iyan littiba'in nabiy sallallahu alaihi wasallam bari'an min kulli bid'atin وانحراف عن شريعته صلى الله عليه وسلم فبركة اتباعه يؤيد الله أو فببركة اتباعه يؤيده الله تعالى bimalaikatihi wa biruhim minhu. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid, kitabnya Wahhabi. Nah, barakallahu fikum, mengatakan dalam jawabannya bahwa karamah-karamah para wali Allah itu adalah hak benar adanya dalam pandangan akidah Ahlussunnah. Namun seorang wali kata beliau, yang telah Allah berikan kepadanya al-karamah adalah dengan sebab barokah sikap ittiba' dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana para wali-wali Allah itu mendapatkan karamah? Dijelaskan oleh Syekh, dengan sebab barokah sikap ittiba', meneladani, mencontoh, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena sosoknya, bukan karena nasabnya, bukan karena kabilahnya, bukan karena banyaknya pengikutnya, tapi bibarakati ittiba'ihi lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab barakah sikap ittiba', meneladani, mengikuti, patuh, tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karamah itu tidak akan nampak hakikatnya kecuali apabila dia juga menyerukan kepada umat ini untuk melakukan ittiba, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta berlepas diri dari segala bid'ah dan penyimpangan dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab barakah sikap ittiba yang dia lakukan kepada Rasulullah itu tadi, Allah memberikan pertolongan dalam bentuk karamah, Allah memberikan ta'yid, dukungan dengan adanya para atau melalui para malaikat dan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita tahu, gak mungkin seorang menjadi wali karamah, wali yang Allah berikan kepadanya karamah, kalau ternyata akidah dia berlumuran dengan bid'ah, kalau ternyata dalam amal ibadah dia juga dipenuhi dan diwarnai oleh bid'ah. Barakallahu fikum, tidak mungkin yang seperti itu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan permasalahan ini dengan panjang lebar dan lengkap dalam kitabnya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan, pembeda antara wali-wali Ar-Rahman, wali-wali Allah yang hakiki sebagai wali Allah, dan wali-wali syaitan yang mengklaim kewalian atau diklaim oleh orang lain atau anak keturunannya sebagai wali. Ikhwani fiddin, ternyata memang masalah ini, masalah karamah, masalah barokah, masalah tawassul dan yang semisalnya, itu merupakan komoditi dan aset penting bagi mereka untuk mempertahankan penghasilan duniawinya. Sehingga sekarang ini terus bermunculan. Ya. Bermunculan, ya, pihak-pihak yang mengklaim di sana ada kubur wali. Tiba-tiba muncul lagi di sebelah sana, muncul kubur wali lagi. Dibangun, diberi gapura, dipublikasikan, dipromosikan. Ya. Barakallahu fikum. Di balik itu semua ada kepentingan-kepentingan duniawi. Dan yang seperti ini bukan baru di zaman kita. Dan bukan hanya di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saja. Bagaimana para barakallahu fikum dedengkot-dedengkot sufi benar-benar memanfaatkan ritual-ritual yang mereka rekayasa itu tadi. Betul-betul mereka ya'kuluna amwalan nasi bil batil, memakan harta manusia ini dengan cara yang batil. Sehingga tentunya enggak mungkin mereka akan tinggal diam. Tidak mungkin mereka akan berpangku tangan. Mereka akan bangkit sebagaimana pendahulu mereka juga telah bangkit. Dan terjadilah segala apa yang telah terjadi dalam sejarah dakwah tauhid yang pada umat ini dimulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan oleh para sahabatnya, para wali-wali Allah dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para wali-wali Allah dari kalangan ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan karamah wali tadi telah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah hanya akan diberikan oleh Allah dengan sebab sikap al-ittiba. Dengan sikap al-ittiba, mengikuti, meneladani, berkomitmen untuk terus berjalan di atas jejak akidah dan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karoma itu tidak bisa diklaim dengan keturunan. Oh, ini keturunan para wali. Enggak mungkin dan tidak bisa karomah dan kewalian itu diturunkan. Ini bukan fadilah keturunan atau ada gennya ya, gen kewalian. Ya. Enggak ada. Barakallahu fikum. Gen barokah itu enggak ada. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan dengan sebab takwa. Yang Allah berikan dengan sebab al-ittiba, dengan sebab tauhid yang dia amalkan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mereka melanjutkan, atau sebelum itu saya akan bacakan bentuk-bentuk tuduhan mereka. Antara lain kembali kepada tokoh salah satu ulama Hadramaut yang tadi telah disebutkan namanya, yaitu Alawi Al-Haddad. Nah, orang ini dalam karyanya Misbahul Anam lagi-lagi berdusta atas nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia mengatakan wa min jumlati hadayanihi aidha inkaruhu karamatil awliya wa ma khassahumullahu bihi minal khususiyati wal asrari wal barakat. Dan di antara bentuk halusinasi orang ini, halusinasinya Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, menggigau Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Di antara bentuk gigauannya adalah, kata dia, pengingkaran dia terhadap adanya karamah-karamah para wali-wali Allah. Subhanallah. Ya kadzab. Ya kadzabul muftari. Wahai pendusta. Nah, syaitan mana yang membisikkan kepadamu kedustaan ini? Kenapa saya katakan gitu? Karena Allah mengatakan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Para musuh-musuh Nabi dan dakwah Nabi itu, mereka baik yang dari kalangan syaitan manusia ataupun syaitan jin, saling memberikan masukan, ide-ide, kata-kata dan ucapan yang menarik, yang dengannya bisa menipu umat manusia. Nah, syaitan mana yang mewahyukan kepadamu kedustaan ini? Nah, dan kepada para pengikut kamu dimanapun termasuk di negeri ini, bertaubatlah kalian. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, dan demikian seterusnya. Salah satu tokoh mereka juga yang sering disebut dengan sebutan al-lakanhuri. Kurang lebih demikian yang saya tahu dari lafaz ini. Nah, karena memang kita tidak banyak mengenal nama-nama tokoh mereka. Tetapi sebagaimana dia sebutkan dalam salah satu karyanya, dia mengatakan dalam salah satu bab yang diletakkan al-babut thalith, bab yang ketiga, kata al-lakanhuri ini tadi tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qala aqidatuhu fil awliya'i was-salihin kana munkiran likaramatihim wa ziyaratihim. Masya Allah. Dan akidahnya dia, akidah Muhammad bin Abdul Wahab terkait tentang para wali-wali Allah dan orang-orang soleh adalah dia mengingkari keberadaan karamah-karamah para wali Allah. Ya kadzab. Alhamdulillah. Gak malu berdusta. Gak malu. Mungkin dia dapatkan secara turun-temurun dari guru-gurunya. Malas untuk melakukan penelitian secara sportif, adil dan ilmiah terhadap karya-karya syekh dan murid-muridnya. Kalau punya takwa, kalau seandainya ada takwa pada mereka, gak akan terburu-buru. Akan dia lihat literatur-literatur tersebut. Tapi demikian mereka itu taklid dan asabiyah serta kesombongan yang ada pada mereka untuk mempertahankan ritual-ritual yang selama ini mereka wariskan atau mereka warisi dari pendahulunya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Cara-cara mereka berdusta beragam. Kalau yang dulu terlalu manual dan tradisional. Tapi zaman berkembang, ikut berkembang cara berdustanya. Barakallahu fikum. Kemudian muncul juga salah satu bentuk dusta yang mereka lakukan adalah dengan cara melakukan modifikasi. Menukil pernyataan ulama-ulama Wahabi dalam istilah mereka, tapi dilakukan modifikasi, ditambah, dikurang, dipotong, begitu. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh salah satu ulama mereka, yaitu yang dikenal dengan Asy-Syaikh Asy-Syafti. Nah, menukil dari Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Al-Imam Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, salah satu ulama tauhid. Al-Syeikh Al-Allama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab salah satu ulama tauhid yang masyhur, memiliki beberapa karya menjelaskan tentang tauhid dan sunnah, membantahi ahlul bid'ah dan ahlul batin rahimahullah ta'ala. Lah, orang sufi ini tadi menukil pernyataannya untuk menipu umat. Maunya mau menunjukkan nilai ulama kalian juga membenarkan. Tapi mereka punya maksud tertentu. Nah, sebelum saya bacakan tulisan ini, bahwa karamah al-awliya yang diimani sebagai sebuah kebenaran oleh ahli sunnah itu tadi diantara syaratnya bahwa karamah itu terjadi di saat mereka masih hidup. Kalau sudah mati, sudah terhenti karamah tersebut. Enggak mungkin kemudian muncul, wah muncul karamah dari kuburan wali fulan, Syekh fulan, keluar cahaya dari kuburannya. Dan orang yang datang ke sana akan mendapatkan rizki. Anaknya yang tadinya idiot akan menjadi pintar dan seterusnya. Itu karoma wali fulan yang telah dikubur 100 tahun yang lalu. La abadan. Tidak demikian. Nah. Maka ulama Ahlussunnah menegaskan tentang permasalahan karamah ini, bahwa itu terjadinya dan diberikannya oleh Allah di masa hidup sang wali tersebut. Setelah mati selesai. Nah, kalau tadi sudah disebutkan bahwa walaupun di masa hidupnya, tidak berarti keimanan dan keyakinan kita tentang adanya karamah pada wali-wali Allah merekomendasi kita untuk berdoa, memohon berbagai perkara yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tidak dibenarkan pula bagi kita mengangkat derajat dia melebihi derajat kemanusiaan dan kehambaan, sampai mendekati derajat kerasulan, bahkan derajat ketuhanan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita membaca kisah-kisah karamah wali yang sering mereka sebutkan, benar-benar menggelitik, benar-benar uqulul muwahidin tidak bisa menerimanya. Akal sehat ahlu tauhid enggak bisa menerima yang seperti itu, karena itu mengandung peletakan tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam beberapa buku-buku sufi bahwa di antara karamatul wali, ketika ada di Hadramut seorang badui datang, dia berjalan membawa seekor kambing, kemudian berjumpa dengan seorang habib, sayyid. Kemudian si habib tadi menyatakan, ya fulan, i'tini ghanamak wa illa sa'aqlibuhu kalban. Wahai fulan, serahkan kambingmu itu kepadaku, kalau enggak maka aku akan rubah kambingmu itu menjadi seekor anjing. Subhanallah, si badui dengan keawamannya meyakini, aduh ini karamah, bahaya ini. Nah, maka si badui dengan kepolosannya dia ngitung-ngitung. Nah, ya sayyidi, badalan an taj'alu kalban taj'alhu ghanamain wahdali wahdalak. Naam. Ai sayyidi, daripada kamu jadikan ini anjing, rugi, kita bareng-bareng rugi. Nah, jadikan dua ekor kambing, yang satu untuk saya, yang satu untuk kamu. Nah. Fabuhital ladzi zalam. Ya. Barakallahu fikum, terdiam orang yang zalim ini tadi. Naam. Dan dijelaskan pula bahwa makna keimanan ahli sunnah terhadap karamah para aulia tidak membenarkan kita untuk mengangkat derajat mereka sampai pada derajat ilahiyah. Naam, untuk kemudian dikatakan, ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika 'ilma al-lawhi wal qalami. Qasidatul Burdah, yang kata Imam Ibnu Rajab, hadhihi al-qasida ma tarakat lillahi shay'a. Wahai akramul khalq, manusia yang paling mulia, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam maksudnya, mali man aludu bihi, tidak ada bagiku tempat untuk meminta perlindungan dari berbagai bahaya dan kesulitan kecuali engkau di saat musibah sudah melanda dan merata menimpa umat ini. Dan sungguh wahai Nabi, di antara bentuk kedermawananmu, di antara, wa inna min judika, di antara bentuk kedermawanan engkau, ad-dunya, yakni dunia ini semuanya, langit, bumi, dan isinya. Ya. Ini bagian saja dari kedermawanan Nabi. Lalu, kedermawanan Nabi yang lainnya mana? Dilanjutkan. Wa dharrataha, dan juga akhirat, karena al-akhirah dharratud dunya. Nah, adanya jannah, ini bagian daripada kedermawanan Rasul. Ya subhanallah. Dan di antara ilmumu adalah ilmu tentang segala yang termaktub, tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Di antara ilmu Nabi, berarti masih tersisa ilmu Nabi yang belum tercatat di Lauhul Mahfuz, tentang takdir-takdir yang akan terjadi pada seluruh makhluk Allah sampai hari kiamat. Ada ilmu Nabi yang masih belum masuk ke sana. Jadi lebih luas lagi ilmunya Nabi. Hadza kadzibun 'ala Allah wa kadzibun 'ala Rasul. Dusta atas nama Allah. Subhanallah amma yasifun. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan dan maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa karamatul awliya itu Allah berikan kepada mereka di masa hidupnya dan terputus ketika mereka telah mati. Naam. Tapi kaum sufi sebaliknya tidak cukup sekedar meyakini karamat awliya di saat hidupnya dan sampai menyerahkan ritual ibadah, doa, istighatsah dan yang semisalnya di masa hidup mereka, bahkan berlanjut sampai di masa kematian. Bahwa karamat itu berlangsung, terus berlanjut sampai kematian mereka. Lah, ingin menipu ahli sunnah dengan cara mengutip, menukil salah satu bagian dari ucapan tulisan Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian dilakukan modifikasi. Apa ucapan yang dinukilkan ini? Dalam versi nukilan Asy-Syafi'i mengatakan Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, "Wala nunkir karamatil awliya." Kami tidak pernah mengingkari adanya karamat awliya. "Wa na'tarif lahum bil fadl." Dan kami mengakui adanya keutamaan bagi mereka. Perhatikan, "Wa annahum ala huda min rabbihim." Mahma saru ala tariqatil mardiyah, bahwasanya mereka benar-benar berada di atas hidayah dari Rabb mereka dalam bentuk apapun perjalanan akidah mereka, bagaimanapun bentuknya amaliyah mereka, mereka itu berada di atas hidayah dari Allah. Wal qawanin syar'iyah, dan tetap berada di dalam aturan perundang-undangan syariat. Ahya'an wa amwata, baik di masa hidup maupun di masa mati mereka. Illa annahum la yastahiquna syai'an min anwa'il ibadah, hanya saja mereka tidak berhak mendapatkan sedikit pun atau sesuatu pun dari berbagai bentuk ibadah. Kata Asy-Syafi'i ini, intaha kalamuhu bihurufihi. Naam. Selesai penukilan ucapan dia, lengkap, tidak ada yang kurang, sak huruf-hurufnya. Enggak ada yang kurang, lengkap. Enggak ada penambahan, enggak ada pengurangan. Ini mana intaha kalamuhu bihurufihi. Sesuai dengan teks aslinya, itu maksudnya intaha kalamuhu bihurufihi. Benarkah demikian ucapan hadzal kadzdzab? Ternyata tidak demikian ucapan Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di sini, wala nungkiru karamatil awliya. Enggak ada kalimat ahya'an wa amwata. Kemudian beliau melanjutkan, illa annahum la yastahiquna syai'an min anwa'il ibadat, la halal hayati wala ba'dal mamat. Hanya saja keyakinan kita tentang karamat mereka ini, mereka semuanya para wali-wali itu tadi tidak berhak mendapatkan sedikit pun dari berbagai bentuk ibadah, baik di masa atau kondisi mereka masih hidup dan juga setelah kematian mereka. Dibalik oleh hadis sufi bahwa Syekh menyatakan beriman kepada al-karamat ini, nam ahya'an wa amwata, baik di masa hidupnya ya, yang hidup di antara mereka maupun mati. Al-kadzib ya ikhwan, sharih kadzib yang jelas dan nyata. Tidak malu. Nah, dia merasa yakin mampu menipu umat di dunia ini. Apakah dia mampu untuk menipu Allah nanti di akhirat? Nah, yang segala perkara yang rahasia itu akan dibongkar dan dipaparkan, dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara yang dituduhkan kepada beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan juga murid-muridnya, pelanjut dakwahnya, bahwa mereka tidak suka atau membenci Ahlul Bait. Nah, bahwa mereka, Syekh dan pengikutnya, penerus dan pelanjut dakwahnya, membenci Ahlul Bait. Nah, Masya Allah, tadi sudah saya sebutkan bahwa masalah karamah para wali, masalah tawassul, termasuk masalah Ahlul Bait, ini dijadikan komoditi bagi mereka, komoditi ekspor bagi mereka. Nah, untuk menambah devisa negara. Ya. Barakallahu fikum. Nah, dijadikan sebagai alat tunggangan oleh mereka. Masalah akidah ahli sunnah tentang ahlu baitin nubuwah, tentang ahlul bait, ahlu baitir rasul, adalah akidah yang sangat jelas dan terbimbing dengan bimbingan Alkitab was sunnah wa fahmis salaf. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam berpesan terhadap umat ini untuk menghormati, mencintai Ahlul Bait. Barakallahu fikum. Bahkan kita Ahlu Sunnah meyakini kalau seandainya ada dua orang Sunni Salafi secara zahir nampak sama tingkat komitmennya terhadap As-Sunnah, sikap ittiba'nya sama dalam hal keilmuannya secara zahir, sama dalam perjuangannya di dalam membela sunnah secara zahir. Namun yang satu adalah Ahlul Bait, yang satu lagi bukan Ahlul Bait. Maka kita meyakini, mencintai Sunni Salafi yang pertama, yang Ahlul Bait, melebihi yang pertama. Karena yang pertama melebihi yang kedua. Karena yang pertama lebih dicintai oleh Allah. Ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan, wa udzakirukumullah bi ahli baiti, wa udzakirukumullah bi ahli baiti, wa udzakirukumullah bi ahli baiti. Naam. Barakallahu fikum. Mereka memiliki keutamaan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah nilai kelebihan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nilai kelebihan yang datangnya dari Allah, Allah letakkan, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kita tidak hasad dan tidak dengki atas fadilah dan keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah. Maka kita menyatakan lebih mencintai yang pertama, yang secara zahir persis sama kurang lebih. Hafidhul Quran, hafidhul sunnah, ahli ibadah, tawadhu, akidahnya dalam asma'ul husna, akidah ahli sunnah, muwahhid dan seterusnya. Perjuangannya dalam mengembangkan dan menyampaikan dakwah sunnah dan tauhid sama setara. Namun yang pertama si A itu ahlul bait, si B bukan ahlul bait. Maka kita secara qalbu mencintai orang ini yang pertama si A lebih daripada si B. Kenapa? Karena dia memiliki nilai lebih, yaitu apa? Ahlul Bait. Namun jangan sampai hal ini dijadikan sebagai alat untuk membodohi umat. Syiah menjadikan ini sebagai alat untuk membodohi umat dalam upaya mereka menebarkan akidah Syiah Rafidhah yang kufur. Sampai kalau di negeri kita membuat organisasi-organisasi IJABI, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, ABI, Ahlul Bait Indonesia, nah, ABA, Ahlul Bait Amerika, nah, dan seterusnya, organisasi-organisasi. yang ternyata itu sebagai tipu daya untuk membodohi umat. Kami mencintai Ahlul Bait yang berada di atas tauhid dan sunnah, bukan Ahlul Bait yang barakallahu fikum dipenuhi dengan kesyirikan pada amaliyahnya. Ahlul Bait tapi menuntut kepada orang sekitar untuk mengkultuskannya. Senang kalau tangannya dicium-cium. Senang kalau orang mencari barokah dengan memegang tangannya. Nah, ya. Bukan Ahlul Bait yang seperti ini. Ahlul Bait yang tawabu. Sebagaimana tawabu'nya Ali bin Abi Thalib, tawabu'nya Al-Hasan wal-Husain, tawabu'nya Fatimatuz Zahra, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait yang tidak mengklaim bahwa dirinya Ahlul Jannah, sebagaimana mereka mengklaimnya bahwa Ahlul Bait itu adalah Ahlul Jannah. Yang Ahlul Jannah itu adalah Ahlul Bait yang melakukan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait syarab, khamar. Ahlul Bait tapi dia peminum khamar, pemabuk. La karamah, tidak ada hormat baginya. Ahlul Bait rentenir. La karama ya fulan. Ahlul Bait dukun. Ya. Barakallahu. Ahlul Bait tukang sihir. Nah. Yang menipu umat. Ya. Bahwa darahnya Ahlul Bait itu darah yang karama, wahai saudara-saudara. Barang siapa yang badannya dimasuki oleh darah Ahlul Bait, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah. Kemudian menjual darah. Terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Nah. Li khamsatun afi biha narallawa. Aku memiliki lima orang besar yang dengannya aku bisa memadamkan api neraka. Subhanallah. Siapa Al-Mustafa wa ibnaihuma wal Murtadha wa kurang lebihnya. Nah, yakni Rasul Al-Mustafa, kemudian dua anaknya yakni cucunya Al-Hasan wal Husain, wal Murtadha wa Fatimah. Al-Murtadha yaitu Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Ya haula wala quwata illa billah. Kalau Khalifah Ali bin Abi Thalib tahu orang yang mengucapkan ini dan berakidah seperti ini, mungkin disembelih. Al-Hasan wal Husain juga kalau tahu seperti ini, ya, para Syiah-Syiah Rafidhah, ya, barakallahu fikum, yang mengkultuskan dan menyembah beliau atau kuburannya, maka akan disembelih dan orang pertama yang diperangi oleh Al-Hasan atau Al-Husain. Nah, kita sebenarnya adalah pecinta hakiki Ahlul Bait. Ahlus Sunnah. Naam, yang dijuluki oleh mereka Wahhabi adalah sebagai pencinta Ahlul Bait yang hakiki. Nah, antum lihat di beberapa mobil itu lima cahaya. Maksudnya lima cahaya itu, lima itu tadi yang dapat memadamkan api neraka. La haula wala quwata illa billah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah lana jami'an. Mungkin kita cukupkan kajian bagian pertama ini sampai di sini, dan insyaallah ba'da adh-dhuhr bi'idznillah ta'ala akan dilanjutkan kajian ini oleh ustaduna al-ustad Ahmad Alfian hafizahullahu ta'ala. Dan kembali insyaallah saya bertemu antum bi'idznillah selepas salat asar insyaallah. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.